Tarilu, tarilu hau bani parmisir mihi, maningon lau ham sonai bayur mihi, nanget doham husuku atapa. Perjalanan mi hati gan hati gan holi hamu lak boto podas do mula sonai do tong ni sahang namin boto na ibaga suru on na hape boto goran ni cinta songo pulung ni Oh, marga diriki. HP padam tak ilarang orang tuamu, pasrah mandoa boto manjalo hingga nu. HP rencana ni orang tua mi, hilang satu. Asal kaya thank you. Sneak.